Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, masih dalam bab perintah untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan baik, amalan-amalan soleh yang terbiasa dilakukan harus dijaga, istiqomah. Beliau bawakan ayat dalam bab di Al-Hadid 27, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan mereka, yakni ahlul kitab, tidak menjaganya dengan penjagaan yang sesungguhnya. Ayat ini terkait celaan Allah kepada ahlul kitab, terutama Nasoro, karena Allah sebutkan dalam ayat, thumma qafaina ala atharihim birusulina wa qafaina bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi kulubil ladhina taba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dari sini, ma katabnaha alaihim illa btigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniya, ibadah. Artinya dalam ayat ini Allah sebutkan kaum Nasara memaksakan pada diri mereka sendiri amalan-amalan ibadah tertentu dari mereka sendiri, bukan dari perintah Allah, bukan pula dari perintah Rasul mereka Isa alaihissalam. Namun amalan-amalan ibadah tertentu yang mereka buat-buat, dan itu mereka paksakan pada diri mereka sehingga berat bagi mereka, dan itu banyak, seperti mereka haramkan atas diri mereka kawin, nikah dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mereka haramkan makanan ini, mereka haramkan itu, dan amalan-amalan lain, perbuatan yang mereka wajibkan pada diri mereka. Dan itu pun kata Allah, ma ra'auha haqqa ri'ayatiha, tidak mereka jaga dan mereka tunaikan dengan baik, dengan sesungguhnya penjagaan, sehingga mereka terjatuh pada dua kejelekan sekaligus, dua permasalahan besar yang itu telah menyimpang jauh dari syariat Allah, dari agama Rasul yang Allah utus. Yang pertama penyimpangannya adalah rohbaniyah, amalan-amalan ibadah yang mereka paksakan pada diri mereka. Mereka harus begini, mereka harus lakukan ini, mereka enggak boleh begini, mereka enggak boleh begitu. Dan ini bukan berdasarkan syariat. Ya red kalau itu kembalinya kepada Quran, sunnah, kembalinya kepada agama, bukan. Tapi rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka yang tentukan, ahli-ahli ibadah dari mereka yang ngatur sendiri, yang ingin suci, yang ingin akhirat, begini harus begitu. Dan dikesankan semakin orang mau demikian, semakin dia ahli ibadah, berarti semakin mengerti agama kesannya. Ini rohbaninya. Makanya yang pertama ini ditentang keras oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendengar bibit perkara semacam ini di tengah umatnya, di mana ada beberapa orang melihat Rasulullah ibadah dan mereka menganggap kecil diri mereka, Rasulullah luar biasa ibadahnya. Maka tiga orang masing-masing bertekad. Yang satu mengatakan, aku tidak akan tidur malam, semalam suntuk untuk sholat tahajud. Yang satu menyatakan, adapun aku tidak akan berbuka. Nanti tiap pagi, tiap hari puasa terus nonstop. Yang satu lagi, adapun aku tidak akan menikah dengan wanita. Wanita akan hanya menyibukkan dari akhiratku, kata dia. Atau di lafaz lain, yang satu mengatakan, aku tidak akan makan daging. Zuhud terhadap dunia, secukupnya makan gandum kah atau apa, sayur. Terdengar ini oleh Rasulullah dan marah besar Rasulullah SAW. Maka beliau katakan, kenapa aku mendengar ada orang yang berkata begini-begini. Ini tadi yang tekad. Aku yang paling takut kepada Allah dari kalian, aku yang paling bertakwa dari kalian semua. Namun seperti kalian tahu, aku sholat malam tapi aku juga tidur. Aku puasa tapi aku juga berbuka. Dan aku menikahi banyak wanita. Atau lafaz yang satunya beliau katakan, dan aku makan daging. Di situ beliau katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka yang menyalahi ajaranku, maka dia bukan dari golonganku. Karena ini bibit. Mulai rohbaniyah. Mau meniru langkahnya kaum Nasara yang terlaknat dan sesat. Yang satu gak mau tidur malam, malam suntuk mau sholat. Yang satu gak mau berbuka. Yang satu gak mau makan daging, gak mau nikah. Maunya ibadah melulu, akhiratnya saja. Padahal bukan demikian ajaran Rasul. Sholat malam na'am diajarkan, tapi juga beliau tidur, diatur waktu. Ada istirahat, ada sholat, ibadah. Ada puasa, ada berbuka. Puasa terbaik pun puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu paling imbang, paling adil puasa. Begitu pula menikah, tuntunan dan sunnah Rasul SAW. Begitu pula memakan daging. Maka perkaranya harus kembali dengan tuntunan dan ajaran syariat. Bagaimana Rasul membimbing SAW. marah beliau. Itu pula yang disebutkan oleh para sahabat, lau adzina lana lakhtasaina. Kalau saja diizinkan bagi kami para sahabat, kami akan mengkebiri diri kami. Ma'ruf kebiri, dipotong saluran tertentu di alat reproduksi lelaki, dengannya orang sudah gak punya syahwat. Maunya, dan ini para sahabat, kalau saja itu diizinkan mereka lakukan sehingga mereka gak mikir perempuan, sudah gak mikir syahwat. Yang ada di pikiran mereka bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana akhirat, bagaimana, sudah hanya itu. Gak ada syahwat kepada perempuan kalau saja diizinkan. Tetapi kami dilarang oleh Rasulullah SAW, nahana anit tabattul. Dilarang oleh Rasulullah SAW, gak boleh. Karena bukan demikian Islam, rohbaniyah, ibtada'uha. Ini satu. Yang kedua, fama ra'auha, itu pun oleh kaum Nasara tidak mereka jaga. Gak dijaga. Artinya dia sudah membebani dirinya dengan amalan-amalan tertentu, harus begini, harus begitu. Pada kenyataannya dia gak bisa istiqomah. Gak ada istiqomahnya. Pertama saja semangat begini, dua, tiga, empat kali sudah. Mereka langgar, mereka tinggal. Apa yang sudah menjadi sumpah serapahnya, sudah menjadi tekad bulatnya, semua itu omong kosong ternyata. Gak dijaga keistiqomahannya. Makanya dilarang di dalam syariat orang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama. Kalau agama saja gak mewajibkan kamu, ngapain kamu wajibkan diri kamu sendiri? Allah Maha Penyayang kepada hambanya, dan Allah Maha Tahu kemampuan dan kekuatan hambanya. Maka jangan kamu paksakan pada dirimu sesuatu yang itu tidak diperintah Allah, tidak diajarkan oleh Rasulnya SAW. Karena kamu gak akan kuat, gak akan istiqamah. Ma ra'auha haqqa ri'ayatiha. Gak akan bisa kamu jaga terus demikian. Makanya Amr bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas menyesal ketika dulunya ketika masih muda minta izin ke Rasulullah untuk puasa sebanyak-banyaknya. Dikasih oleh Rasul kelonggaran, kamu puasa saja 3 hari setiap bulan, enak kan? 27 hari enggak puasa. Dia bilang, wah aku kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa begini-begini, aku masih kuat dari itu. Puasalah Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Sampai kemudian berjalan, Rasulullah wafat, terus beliau semakin tua, semakin tua. Orang semakin tua kan tenaganya gak seperti dulu. Tapi dia sudah terlanjur meminta kepada Rasul untuk mengizinkan dirinya puasa begini, begini, begini. Di satu sisi beliau gak ingin meninggalkan apa yang beliau minta sendiri, tapi di sisi lain sudah gak kuat umur. Maka belakangan sebelum wafatnya beliau ambil keputusan untuk puasanya di repel. Jadi tentunya berat kalau sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Berat. Apalagi orang tua. Akan lebih ringan, dan itu yang beliau lakukan untuk mensiasati ini. Beliau puasa seminggu misalnya, beruntun. Seminggu puasa, seminggu berikutnya tidak puasa. itu lebih ringan. Asy-syahid beliau menyesali. Beliau katakan, seandainya aku terima tawaran Rasul dulu 3 hari dalam setiap bulan, enak, rahmat dan ringan apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tapi begitulah manusia, kadang memaksakan diri, mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diperintah Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulnya. Ma ra'auha haqqa ri'ayatiha, tidak akan mereka bisa menjaganya, tidak akan mereka itu bisa istiqomah melakukan apa yang mereka rekayasa dan mereka buat-buat sendiri. Nah, ayat secara umum mengajarkan bahwa hendaknya seseorang yang telah terbiasa melakukan amal soleh, terbiasa dalam kebaikan, maka jangan dia tinggal, jangan dia tinggalkan kebiasaan baik itu. Berjuang, memang perlu perjuangan, memang perlu usaha dan kesungguh-sungguhan. Bagaimana kebaikan dan ketaatan itu menjadi kebiasaan, tidak kita tinggalkan apapun kondisinya. Makanya syariat pula mengajarkan adanya qadha dalam amalan sunnah. Di qadha kalaupun itu terlewat, misalnya kamu biasa sholat malam, terbiasa misalnya 3 rakaat tiap malam. Pada suatu malam karena capek, ketiduran, bangun-bangun sudah adzan subuh. Lewat berarti malam itu enggak qiyamul lail, enggak tahajud. Nah, jangan dibiarkan. Kamu didik diri kamu agar terbiasa dengan kebaikan, kamu lakukan itu di pagi harinya. Dibayar, diqadha. Namun dengan digenapkan, karena pagi bukan tempatnya sholat ganjil. Kamu terbiasa 3 rakaat, ya kamu jadikan itu 4 rakaat. Dan begitu seterusnya. Kemudian Nawawi bawakan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Rasulullah berkata kepadaku, wahai Abdullah, kamu jangan jadi seperti fulan. Tidak disebut namanya oleh Rasul, nakirah begitu saja. Jangan jadi seperti fulan yang dulunya sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam itu. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis menunjukkan petunjuk Rasul dan bimbingan beliau terhadap kemaslahatan umatnya. Maka beliau ajarkan, beliau tunjukkan kepada mereka untuk orang itu istiqomah, langgeng dalam kebaikan, makanya di dalam riwayat juga beliau katakan, alaikum minal amal ma tutiqun, lakukan amalan-amalan soleh itu yang kalian mampu untuk istiqomah padanya, yang kamu bisa menjaga ra'auha haqqa ri'ayatiha. Bisa kamu istiqamah langgeng terus mengamalkan amalan itu yang kalian mampu. Jangan paksakan diri kamu. Makanya disebutkan abdanukum matayakum. Tubuhmu ini bagaikan kendaraan bagimu. Bagaimana kendaraan? Layaknya kendaraan kalau dulu onta, keledai, kuda, ya sekarang pickup misalnya, truk. Kendaraan untuk angkut barang. Kamu ingin tujuan ke sana, dari Malang mau ke Jakarta, mau ke mana? Maka bebankan ke kendaraan ini sebatas kemampuannya, jangan berlebih. Ada kirnya kan kalau itu apa? Pickup misalnya ditulis maksimal 1,5 ton misalnya. Enggak boleh lebih dari itu. Enggak kuat kendaraanmu. Kamu inginnya sampai tujuan Jakarta sana, karena muatannya berlebihan over, belum juga Jawa Tengah sudah patah asnya nanti. Rusak mesinnya ini itu. Akhirnya enggak sampai tujuan. Begitu pula badanmu ini kendaraan untuk tujuan yang kamu inginkan, yaitu akhirat, surga. Maka jangan bebani sesuatu yang kamu sendiri gak mampu untuk istiqomah. Terlebih itu sesuatu yang tidak diperintah Allah, tidak diajarkan oleh Rasulnya, seperti kaum Nasoro. Jangan lakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, lakukan saja yang kalian mampu, yang kalian dapati ajarannya dari Rasul kalian Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abdullah, Rasulullah menasehatkan agar seseorang itu tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan baiknya. Makanya Rasulullah mengingatkan, kamu jangan seperti fulan yang dulunya rajin qiyamul lail, rajin sholat malam, ibadah, kemudian dia tinggalkan sholat malamnya. Jadi ibrah bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Dan sengaja Rasul menutupi identitas orang tersebut. Cukup Rasul katakan jangan seperti fulan, karena yang diinginkan hukumnya atau pelajaran yang diambil darinya. Gak perlu diketahui siapa fulan itu. Misalnya disebutkan, kamu jangan seperti ini, jangan seperti Abdurrahman, seperti Abdul Aziz, seperti Amr, seperti Khalid. Apa juga gunanya mengetahui nama mereka? Tetapi yang lebih penting pelajaran yang diambil dari itu. Makanya Rasul katakan jangan seperti fulan. Pelajarannya ini yang dia biasa melakukan qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan. Atau bisa pula sengaja disebut fulan karena Rasul menutupi aibnya. Menutupi aibnya. Aib jelek kan? Seseorang diketahui biasa qiyamul lail, kemudian dia meninggalkannya. Atau kemungkinan ketiga, Rasul sebut namanya. Jangan kamu jadi seperti itu. Ketika Rasul sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As memahami gak perlu disebut namanya dalam periwayatan. Maka ketika menyampaikan kepada perawi-perawi berikutnya, Abdullah bin Amr menutupi. Sehingga tidak disebut identitasnya. Jangan seperti fulan. Cukup begitu saja. Dan itu bagus dalam perkara-perkara pribadi seperti ini. Artinya itu tidak terkait umat, tidak terkait dakwah yang umum, urusan besar, menyangkut keselamatan sekian banyak orang. Lah, urusan pribadi pada diri seseorang muslim, ada kekurangannya, ada aibnya seperti ini, atau apa saja itu aib yang orang malu dan tidak senang untuk dibicarakan, untuk malu kalau itu diketahui orang lain. Maka sifat seorang mukmin yang sah wa yastur. Yastur wa yansah. Dia menutupi sekaligus dia menasehati. Ya kalau kamu tahu itu aib padanya, kamu sampaikan, ya fulan, antara kamu dengan dia, aku dengar, aku melihat kamu begini, begini, begini. Ittaqillah, itu gak baik. Kamu harus tinggalkan ini, kamu harus begini, begini, begini. Orang lain gak tahu. Adapun sifat munafik, sifat munafik, yafdah wa yu'ayyir, dia jadikan itu bahan celaan dan dia bongkar. Artinya dia sebarkan ke sana kemari aib tersebut. Sehingga bertolak belakang dengan sifat seorang mukmin. Yang munafik malah dapat senjata, dapat bahan untuk menyebarluaskan fulan begini, fulan begitu. Fulan melakukan ini, fulan melakukan itu. Nasihat tidak ada, menutupi juga tidak. Kalau saja salah satu dari dua ini masih mending dalam tanda kutip. Misalnya, dia menasehati tapi sambil menyebarluaskan. Ya, ini jelek tapi ya Allah. Masih ada nasehatnya. Walaupun kemudian kejelekan dia, dia sebarluaskan. Wulan itu gini. Saya sudah nasehati. Dan betul dia nasehati misalnya. Walaupun ini juga gak baik. Satu. Atau dia tidak menasehati tetapi menutupi. Paling tidaknya dia tidak ikut menyebarluaskan aib dan kejelekan saudaranya. Munafik gak mau. Dua-duanya dia lakukan. Ya dia menyebarluaskan, ya dia juga menjadikan itu bahan cercaan, bahan celaan. Bulan. Apalagi sekarang dengan kemudahan fasilitas dan teknologi. Nah, entah itu lewat WA, entah itu lewat email atau apa, Facebook, Twitter, dengan mudahnya. Jadi bahan pergunjingan. Fulan begini, fulan begitu, fulan anu dia lakukan ini, dia begini, dia begini, dia begitu. Billahi alaikum, tanyakan pada dirimu, apakah kamu pernah menasihati orang itu yang kamu perbincangkan? di grupmu, di WA-mu, entah itu di mana lagi. Pernah kamu menasehati? Kamu mengingatkan yang kamu tahu itu jelek, menurutmu itu jelek. Kamu datangi, maaf, saya mendapati begini-begini pada diri kamu, dan itu kayaknya jelek, gak baik, begini-begini. Pernah kamu lakukan? Satu. Yang kedua, kalaupun kamu gak pernah menasihati, bisakah kamu menutupi aibnya? Sehingga tidak ada orang lain tahu selain dirimu. Bukan kemudian permasalahan dan topik itu menjadi santapan hangat yang direbut dan dibicarakan oleh sekian banyak orang. Dan kamu yang kasih bahan, kamu yang memicu, kamu yang menambah, kamu yang begini. Nah, barakallahu fikum, itu sifat munafik, bukan sifat seorang mukmin. Tidak menutupi aib saudaranya jika itu memang aib, dan dia jadikan itu bahan pembicaraan, dia jadikan objek untuk tertawaan, untuk celaan, untuk begini, komentar satu ke sana, satu ke sini. Nah, banyak komentar sudah kalau sudah seperti itu. Ya, mungkin ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Dan itu sama sekali tidak patut dan tidak pantas pada diri seorang mukmin. Seperti tadi, mukmin menutupi dan menasehati. Apa itu aib dirinya? Bukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara dakwah, bukan orang yang sedang menyesatkan umatnya, bukan orang yang memerangi Al-Quran, memerangi sunnah. Ada aib, dan manusia, siapa orangnya yang luput dari aib? Siapa orangnya yang luput dari kekurangan? Kalau kamu mau bercermin pada dirimu sendiri, kamu akan malu. Lebih pantas bidikan itu ditujukan pada dirimu sendiri. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan, idza kana baituk min zujaj fala tarmi buyutan nas bil hijarah. Kalau rumahmu dari kaca, jangan kamu lempari rumah orang dengan batu. Rumahmu sendiri dari kaca, banyak kacanya, kaca gede-gede lagi. Artinya dirimu rawan, dirimu sendiri rentan, kaca loh. Kalau kamu dibales, artinya orang tahu dan melihat banyak cacat, banyak celaan pada dirimu. Bahan itu banyak pada dirimu. Tinggal mereka lempar sudah, pecah nanti kaca rumahmu. Ironisnya kadang orang yang gak berakal, tidak punya malu, bahkan rendah imannya, gak merasa. Dengan tenangnya dia ngelempari rumah orang dengan bebatuan, sementara rumah sendiri dari kaca, kaca tipis bahkan, satu mili mungkin. Kif beraninya kamu? Tidak sadarkah pada dirimu sendiri? Fala haula wala quwata illa billah. Maka hadis ini, dari ini saja sudah memberi pelajaran. Ditutup aibnya. La takun mithla fulan. Enggak disebut namanya. Siapa? Sampai sekarang walhamdulillah orang enggak tahu. Dan tidak ada perlunya tahu. Apa gunanya tahu bahwa fulan, misalnya sebut namanya Z wa ila siapa? Wah, dulunya dia qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan qiyamul lail. Tidak ada manfaat besar. Tidak ada manfaat besar untuk mengetahui itu. Tapi pelajaran yang lebih penting itu yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan itu ibrah dan pelajaran dalam kehidupan kita, sebagaimana Rasul Sallam dan para sahabatnya. Di dalam hadis tentunya qiyamul lail sunnah, bukan perkara wajib. Itu pun Rasul tidak menginginkan. Yang Rasul kehendaki, kalau kamu memang sudah terbiasa melakukan amal kebaikan, walaupun itu sunnah seperti tahajud, qiyamul lail, maka jaga, istiqomahlah padanya. Karena itu kenikmatan yang Allah berikan padamu, taufik, kamu bisa melakukan suatu amal kebaikan. Salah satu bentuk syukur atas kenikmatan tersebut adalah dengan kamu istiqomah terus menjalankan dan menjaga, berjuang menjaga amalan-amalan soleh itu. Kita ingat apa yang dinasehatkan oleh para ulama, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya alaika baliyah. Ya ikhwata, setiap kenikmatan yang tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, maka itu balak bagimu. Balak, kejelekan. Alat komunikasi, HP, Android, entah apa lagi namanya. Nah, semula dia kenikmatan, bisa orang berdakwah, bisa menasehati, bisa silaturahmi, hubungan dan seterusnya. Tetapi bisa pula dengan satu ini, bukannya orang semakin dekat kepada Allah, dia bisa semakin jauh. Itu yang para ulama salaf ingatkan. Kenikmatan yang tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, maka itu balak bagimu. Baliyah. Dengan alat ini, dengan gadget ini, kamu lebih leluasa dalam melakukan kemungkaran, kamu lebih leluasa melakukan kemaksiatan, sampai sebagian dari para ulama menyebutnya dengan wasail taqatu al-ijtima'i. Medsos, media sosial, itu dalam bahasa Arabnya wasail tawasul ijtima'i, media sosial. Tawasul itu hubungan, ijtima'i itu sosial, kemasyarakatan, hubungan satu dengan yang lain. Tapi sebagian ulama kita justru menamakan ini bisa berubah menjadi wasail taqatu' ijtima'i. Bukan menghubungkan, tetapi memutus, menjadi sebab terputusnya, menjadi sebab permusuhan, menjadi sebab kebencian. Melewati ini, alatnya ini. Entah sudah apa yang kamu tulis di situ dari faidah-faidah syaitan yang kamu dapati, kamu sebarkan, kamu share ke temanmu, kamu masukkan ke grup, kamu tulis ini itu, menambah tajamnya qati'ah, terputus perseteruan, menambah beratnya permusuhan dan kebencian. Tadi ingat-ingat kenikmatan yang semula itu kenikmatan, tetapi tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, itu balak bagimu. Kamu introspeksi diri. Ini sekarang menjadi bahan menambah kedekatanmu kepada Allah atau sebaliknya. Dengan semua ini yang kamu lakukan, yang kamu sibuk, kamu tulis, kamu baca, kamu dengar, apakah itu untuk akhiratmu, untuk agamamu, untuk persaudaraan di atas iman dan takwa, sunnah, ataukah untuk jalan-jalan syaitan, untuk permusuhan, kebencian, dan perseteruan. Introspeksilah pada diri masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Wafaqallah al-jami' lima yuhibu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahirrahmanirrahim.